Baru saja datang dan bergabung, selamat menikmati Yogyakarta. Di sini sambil dihibur sama MGP ya. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu MGP bisa di-subscribe di Musisi Jogja Project. Thank you. Memilih seolah engkau tak tahu. Masih